Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum lagu kebangsaan negara jika pakai musik atau tanpa musik? Saya tidak tahu kenapa yang ditanyakan lagu kebangsaan ya, tapi yang jelas lagu ya, atau musik ya, apapun itu adalah perkara yang telah disebutkan oleh para ulama hukumnya, bahkan dari kalangan sahabat ya. Mereka menyebutkan tentang tafsir ayat wa minan nas man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabili, surat Luqman ayat 6, disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, disebutkan oleh yang lainnya, oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan lahwal hadis, sungguh di antara manusia ada yang menjadikan lahwal hadis, menjadikan perkataan itu untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama atau bahkan sebagian besar ahlul ilm mengatakan bahwasanya perkataan yang dimaksud di sini adalah nyanyian. Nyanyian, sehingga di sini bukan harus dengan musik, tapi kalau nyanyian meskipun tanpa musik ya sama. Bahwasanya di antara manusia itu ada yang menjadikan nyanyian untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini maka menunjukkan tentang diharamkannya nyanyian. Begitu pula diharamkannya musik, alat musik disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya akan datang pada suatu masa, akan datang sungguh pada umatku sekelompok orang yang akan yastahillunal hira wal khamar wal harir wal ma'azif, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akan ada dari umatku nanti yang akan menghalalkan zina, nah, dan juga ada yang akan menghalalkan khamar, minuman keras, ada juga yang akan menghalalkan harir, sutra, dan ada yang akan menghalalkan ma'azif. Ma'azif ini adalah alat-alat musik ya, sehingga masuk di dalamnya apakah nyanyian ataukah apakah pakai alat atau tidak pakai alat, masuk tentang diharamkannya musik ya, atau nyanyian baik dengan alat ataupun tidak. Nah, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan innal ghina yumbitun nifaq fil qalb, sesungguhnya nyanyian akan menumbuhkan kenifakan di dalam hati. Sehingga kalau kita lihat lafaz-lafaz hadis atau lafaz ayat, ada yang menggunakan kalimat nyanyian menggunakan suara, ada yang menggunakan kalimat alat musik. Nah, maka menunjukkan bahwa itu sama, apakah dengan alat musik atau tidak, maka ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterangan para ulama berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keharaman tersebut. Dikecualikan alat musik yang namanya duf, yaitu rebana. Nah, dan ini khusus untuk wanita, dan itu pun hanya pada saat walimatul ursh atau pada saat hari raya ya, pada saat hari raya maka boleh alat musik yang namanya duf untuk ditabuh ya, pada saat walimatul ursh dan pada saat hari raya, dan itu hanya untuk wanita. Begitu pula nyanyian ya, itu bisa dilakukan pada saat tersebut. Nah, adapun kalau yang dimaksud adalah membaca syair ya, maka membaca syair kalau tidak dilakukan dengan tidak dengan not, tidak dengan apa namanya rumus-rumus lagu ya, sekedar dibaca ya, dibaca tapi tidak mengikuti lenggak-lenggoknya lagu ya, tidak mengikuti turun naiknya lagu ketika mengucapkannya, maka tidak mengapa syair itu dibaca ya, dengan syarat tidak dilakukan yang artinya menggunakan rumus not ya. Kalau dilakukannya sekedar saja ya, hanya naik turun saja, tidak mengapa, tapi kalau menggunakan rumus-rumus seperti nyanyian itu tidak diperbolehkan. Syair itu boleh, tapi tidak menggunakan not-not sebagaimana nyanyian. Nah, begitu pula dibaca tidak dengan musik dan dibaca tidak menjadi satu kebiasaan ya, selalu dilakukan ya, menjadi sesuatu yang dilakukan setiap hari misalnya. Begitu pula tidak diucapkan secara bersama-sama ya. Tidak diucapkan secara bersama-sama tapi satu orang mengucapkannya ya. Mengucapkannya sehingga akan menambah semangat dalam bekerja misalnya. Maka syair-syair itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Juga syair-syair tadi tidak ada kalimat-kalimat yang bertentangan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.